pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini Minggu 2 April 2017 hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Seorang tersangka penembakan Penarun menyerahkan diri. Tiga kapal berbendera Malaysia diledakkan di Laut Langsa. Kakek tewas dianiaya istrinya yang baru 3 bulan dinikahi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, kasus penembakan di Gampung Penarun Baru, Kecamatan Penarun, Aceh Timur beberapa waktu lalu mulai memunculkan fakta baru setelah salah satu tersangka menyerahkan diri. Abdullah Ilyas alias Landak, 31 tahun, salah satu pelaku yang menyerahkan diri. Dengan demikian, pelaku penembakan yang telah ditahan polisi untuk kasus ini bertambah menjadi 3 orang. Dari Bandar Aceh, Suburdani melaporkan. Abdullah Ilyas alias Landak menyerahkan diri kepada Detasemen Intelijen Kodam Iskandar Muda pada Kamis lalu. Landak, warga Desa Tempen, Kecamatan Perlak Barat, Aceh Timur, mengaku terlibat dalam kasus tersebut. Saat menyerahkan diri, Landak turut menyerahkan sepucuk senjata laras panjang plus satu magasin dan 20 butir amunisi aktif berkaliber 5,56 mm. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Gunawan menyebutkan, Landak yang telah menyerahkan diri tersebut langsung diserahkan oleh pihak Kodam Iskandar Muda ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh untuk diproses secara hukum yang berlaku. Landak terlibat dalam penembakan terhadap korban atas nama Juman dan Misno di Gampung Penarun Baru, Kecamatan Penarun, Aceh Timur, 5 Maret lalu. Gunawan menjelaskan, pasca insiden penembakan itu, Landak menyembunyikan diri di kawasan hutan di Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Belakangan, Landak menghubungi 3 orang, meminta untuk memfasilitasi dirinya guna menyerahkan diri kepada aparat. Sidaralun, sebelumnya Polda Aceh telah menciduk 2 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Keduanya tercatat sebagai warga Aceh Timur, yaitu AR 31 tahun, MJ 30 tahun. Keduanya ditangkap pada Minggu 19 Maret lalu. Berarti, masih ada 2 lagi tersangka yang diburu oleh tim di lapangan. Kedua pelaku yang masih buron itu adalah C dan Z yang ditengarai berperan sebagai eksekutor penembakan. Sudarlun, Polda Aceh dan Dinas Kelautan Perikanan DKP Aceh Sabtu kemarin memusnahkan 3 kapal motor berbendera Malaysia dengan cara meledakkan bom karena terlibat illegal fishing. Peledakan kapal dilakukan pada posisi 9 mil dari Pelabuhan Kuala Langsa. Dari Langsa, Zubir melaporkan. 3 kapal ikan yang diledakkan kemarin merupakan hasil tangkapan Ditpol Air Polda Aceh dan Satpol Air Polres Langsa pada tahun 2016 karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Langsa dan sekitarnya. Pemusnahan 3 kapal asing tersebut berlangsung pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan 2 unit kapal Ditpol Air Polda Aceh serta 1 kapal patroli milik DKPP. Peledakan yang disaksikan Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Rio S. Jambak, Kapolres Langsa AKBP Iskandar, dan Lanal Loksmawi Kolonel Marinir Nasrudin, dan jajaran Muspida Langsa. Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Rio S. Jambak mengatakan, pemusnahan kapal asing ini sebagai tindakan hukum bagi kapal asing yang melakukan penjarahan ikan di Laut Indonesia yang diharapkan dapat memberi efek jera. Penertiban kapal dan alat tangkap akan terus dilakukan, baik terhadap kapal asing maupun kapal nelayan domestik. Sudarlun Abdurani, 75 tahun, warga Desa Paya, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, meninggal dunia Sabtu pagi kemarin setelah dianiaya oleh istrinya Nur Hasanah, 59 tahun, asal Lok Sumawe. Padahal pasangan suami ini baru menikah sekitar 3 bulan lalu. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kapolsek Tanah Luas, Inspektur 2 Yusyah Riyandi menyebutkan, sang istri mengeksekusi kakek renta yang juga suaminya itu dengan menghantam kepala korban dengan tongkat besi. Leher sang kakek juga dijerat dengan tali sehingga korban tersungkur dan tewas. Kejadian itu menggegerkan Tanah Luas sehingga warga sekitar berdatangan ke lokasi tragedi. Kejadian berawal saat keduanya terlibat cekcok sehingga berakhir dengan adu fisik. Nur Hasanah menganiaya secara brutal Abdul Rani hingga tewas. Setelah kejadian itu, tersangka yang juga mengalami luka dibawa warga ke Puskesmas Tanah Luas untuk mendapatkan perawatan medis. Kini tersangka sudah diamankan di Mapolres untuk proses penyelidikan. Polisi kemudian bersama warga membawa jasad korban ke RSUD Cutmutia Aceh Utara untuk divisum. Polisi berhasil mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa tongkat besi dengan panjang sekitar 1 meter, pisau, tali jemuran, peci, dan kain yang masih berlumuran darah. Penyidik saat ini sedang mendalami kasus tersebut untuk mengungkap motif sebenarnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tabrakan maut melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Singkil Subul Salam, tepatnya di kawasan Lai Petal, Suro, Aceh Singkil, Jumat kemarin. Kejadian itu menyebabkan satu korban merenggang nyawa dan dua orang mengalami luka berat. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kasat Lantas Polres Aceh Singkil AKP Erwin Syah mengatakan, tabrakan yang melibatkan sepeda motor Supra X BK4924QAE dengan sepeda motor Revo tanpa plat nomor. Akibatnya, satu korban meninggal dunia dan dua orang mengalami luka berat. Korban meninggal merupakan pengendara Supra X bernama Irza, 37 tahun, pegawai negeri sipil asal Desa Lai Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulus Salam. Sedangkan korban luka berat adalah Eka Perina, 37 tahun, penduduk Lai Oram yang dibonceng Irza. Korban luka berat lainnya pengendara Revo Maruli Malau, 30 tahun, warga Pakpak Barat, Sumatera Utara. Korban yang mengalami luka dibawa ke RSUD Subulus Salam guna mendapatkan perawatan, sementara korban meninggal telah dikebumikan. AKP Erwin Syah menjelaskan kronologis kejadian berawal saat Irza berboncengan dengan Eka Perina melaju dari arah Subulus Salam menuju Singkil. Tiba di lokasi kejadian, dari arah berlawanan muncul Maruli memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Maruli diduga hilang kendali hingga bertabrakan dengan sepeda motor Supra. Sudarlun, warga Gampung Menasa Asan, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, Sabtu kemarin pukul 07.30 waktu Indonesia Barat dihebohkan dengan temuan bayi perempuan di Tanggul, Krungkerto. Diperkirakan bayi ini saat ditemukan baru lahir sekitar 5 jam. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kecik Menasa Asan, Amiruddin mengatakan, bayi malang yang dibuang seperti anak hewan baru dilahirkan itu ditemukan dalam kondisi berlumuran darah dan diletakkan berlapis baju kaos. Orang pertama yang menemukan adalah Yusnidar, warga Gampung Menasa Asan. Yusnidar segera melaporkan kejadian tersebut ke Sekretaris Desa Menasa Asan. Tidak lama kemudian diteruskan kepada Kecik dan Polsek Lok Sukun. Polisi bersama petugas medis yang tiba di lokasi mengamankan bayi itu ke Puskesmas Lok Sukun guna mendapatkan perawatan. Kapolsek Lok Sukun, Ibtu Hendra Gunawan Tanjung mengatakan, saat ditemukan tali pusat bayi itu sudah terpotong. Bayi itu terbungkus dengan jilbab warna coklat. Kemungkinan besar bayi itu dilahirkan di tempat lain, kemudian dibuang di tanggul sungai. Kasus tersebut dalam proses penyelidikan. Petugas sedang mengumpulkan data untuk mengetahui ibu dan ayah dari bayi tersebut. Sudarlun, dua pria muda, SY 21 tahun warga Desa Mi dan AK 21 tahun warga Desa Blang, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe, Sabtu kemarin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ditangkap warga di kawasan Gua Jepang, Kecamatan Muara I setelah menjambret tas. Kedua pemuda itu sempat diamuk massa sebelum diserahkan ke polisi. Dari Lok Sumawe, Jafarudin melaporkan. Kapolsek Muara I AKP Ahmad Yani menjelaskan, Kejadian itu berawal ketika Cek Sal, 51 tahun, guru asal Desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Lok Semawe, mengendarai sepeda motor Matic melaju dari arah Lok Semawe ke arah Kurunggekeh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Tiba di kawasan Blang Panjang, kawasan Taman Makam Pahlawan, tiba-tiba dua pria yang mengendarai sepeda motor Vario Techno melaju kencang dari arah belakang dan menjamret tas korban yang diletakkan di bagian depan sepeda motor. Kedua pria itu kemudian langsung kabur ke jalan arah Makam Pahlawan. Namun saat kabur, tiba-tiba sepeda motor tersangka kehabisan bensin. Dua pemuda itu memilih kabur dengan kaki ke arah Gua Jepang. Warga yang curiga langsung mengejar dua pria itu dan menangkapnya. Sebelum diserahkan ke polisi, kedua pemuda itu sempat diamuk massa. Darlun warga Desa Utenkut, kawasan Cunda, Kecamatan Muara II, Lok Semawe, digegerkan ledakan yang diduga berasal dari bahan peledak jenis granat Sabtu pagi pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Granat itu meledak di samping toko ban mobil Valentino di Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Serpihan ledakan granat menyebabkan pintu teralis besi toko Valentino berlubang. Dari Lok Semawe, Jafarudin melaporkan. Sejauh ini polisi belum mengetahui motif pelemparan granat tersebut. Menurut polisi sebelumnya, ada permasalahan antara warga dengan pemilik toko di kawasan itu. Namun polisi masih menyelidiki kasus ini karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan sebelumnya. Ledakan itu pertama kali diketahui pemilik toko ban mobil Valentino bernama Devi Sihombing, 32 tahun. Saat terjadi ledakan, ia tersentak, kemudian terbangun dari tidurnya. Ledakan keras tersebut juga membangunkan dua petugas yang tidur di toko. Setelah diperhatikan, ternyata pintu depan toko tersebut bolong terkena serpihan granat. Kasat Reskrim Polres Lok Semawe AKP Yasir SE mengatakan, setelah mendapat laporan kejadian tersebut, pihaknya langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dibantu tim Jibom. Di lokasi itu petugas mengamankan serpihan dari ledakan granat tersebut. Polisi juga memintai keterangan saksi-saksi yang mengetahui kejadian itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 2 April 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syederalun, wassalam.